Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala Rabbuna Azza wa Jalla فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فقال المؤلف رحمه الله قوله تعالى فيومئذ لا يعذب بكسر الذال عذابه أي الله. صحيح دي sini kan ها أحدٌ الذي لا يكله إلى غيره وكذا لا يوثق بكسر الثاء وثاقه أحد وفي قراءة بفتح الذال والثاء فضمير عذابه ووثاقه للكافر ya fi qira'atin bi fathi dzal wa tsa bi fathi dzal berarti gimana wa tsa fath maftuh yaitu fa yawma idzil la yu'adzabu 'adzabahu wa la yuthaqu wa thaqahu lil kaf fa dhamir fa 'adzabahu wa thaqahu lil kafir والمعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه أو المعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق مثل إيثاقه. Ya, kita jelaskanlah insyaAllah. Di Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدْ. Maka fa yauma idzin, maka pada hari itu bikasri dzal, qiraah yang masyhurah dengan dzal yang dikasrahkan, la yu'adzibu ya fi'il mudhari' ma'ruf, kemudian azabahu di sini maf'ul apa? Ah, maful apa? Maful mutlak ah. La yu'adzibu 'adzabahu. Sahih? Maful mutlak atau mansub linaz'il khafid. Pernah dengar enggak itu? Yang pernah belajar nahwu? Mansub 'adzabahu mansub linaz'il khafid. Pernah dengar? Mansub disebabkan dihapusnya al-khafid, yaitu huruf jar. Makanya dimaknai fayawma idzin la yu'adzibu ahadun ka'adzabihi. Aslinya ka'adzabihi, ka'nya dihilangkan maka menjadi azabahu. Pernah dengar gak tuh? Atau baru kali ini dengar? فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُعَذِّبُ كَعَذَابِهِ أَحَدٌ atau mau lebih lengkap فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُعَذِّبُ كَعَذَابِ اللَّهِ أَحَدٌ atau mau lebih clear فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُعَذِّبُ أَحَدٌ كَعَذَابِ اللَّهِ كَعَذَابٍ مِنَ اللَّهِ. Berarti jadi فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُعَذِّبُ أَحَدٌ كَتَعْذِيبٍ مِنَ اللَّهِ. Ngerti dengan bahasa tersebut? Jadi azab ini seolah dia adalah isim masdar untuk ta'zib. Maka fa yauma idzin, pada hari itu la yu'adzibu ahadun, tidak seorang pun yang mengazab azabahu ay Allahu ay Allahi azab Allah, tidak seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah. Faham? Ahadun ay alladhi la yakiluhu ila ghairihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kepada selainnya. Baik menyerahkan di sini maknanya dimaknai oleh para ulama la ya'muru ghairahu bimubasharatihi, yaitu tidak memerintahkan selain dirinya untuk langsung secara langsung mengazab orang-orang tersebut. Nah, tapi kita tahu ada malaikat azab dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Tetapi malaikatul azab tidak akan melakukan ta'zib, pengazaban di luar kadar yang Allah taala inginkan. Berarti di sini ta'zib tersebut dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang memiliki otoritas untuk mengazab di luar kendali dan keinginan Allah, perintah Allah. Juga tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ta'zib, memberikan azab. Iya, kecuali Allah dan orang-orang dan pihak yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk melakukannya. Jadi pada hari tersebut semua perkara kembali kepada Allah. Ya. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kemudian apa? Lam fi somalah. Enggak, ini bukan surat Al-Baqarah. Ini surat Luqman. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kalau habis itu lam fi somalah, kacau itu jadi, Pak. Bukan surat Al-Baqarah, Pak. Itu surat apa? Lam fi somalah surat Al-Baqarah ya. Lam fi somalah. Enggak, bukan itu. Siapa yang yuslim wajhahu ila Allah, ya, yaitu mengislamkan wajah, mengislamkan dirinya kepada Allah, yaitu mengkiblatkan dirinya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah beristimsak, memegang teguh dengan tali yang terkuat. Itu surat Ali Imran yang tadi, yang Pak Ali Imran ya. Enggak, yang ini surat Luqman. Istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah aqibatul umur, yaitu akibat dari segala perkara, segala jaza itu otoritas Allah. Kemudian wa man kafara fala yahzunka kufruh, siapa yang kufur maka hendaklah kekufuran mereka itu tidak menyedihkan dia, tidak membuatnya sedih. Ya, fala yahzunka kufruh, jangan sampai kekufuran mereka itu membuat dai itu sedih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita lihat di kejadian Taif ya, setelah Rasulullah SAW diusir, dilempari batu, beliau mengalami ham ketika itu. Mengalami ham ya. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya apa hal yang paling sulit dalam perjalanan dakwahmu ya Rasulullah, ya kata Rasulullah SAW di antaranya kisah Taif itu, kisah dakwah ke Taif, pulang dari Taif itu sedih, ham. Tetapi sedihnya Rasulullah SAW di sini disebut ham oleh beliau, bukan disebut huzn. Pahami itu baik-baik. Huzn dengan ham itu berbeda. Huzn itu kesedihan atas apa yang telah berlalu. Ya, makanya dalam ayat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman istiqamah tidak takut akan apa yang di masa depan, dan tidak walahum yahzanun, tidak sedih atas apa yang telah berlaku sebelumnya. Itu huzn. Huzn itu sedih akan sesuatu yang berlaku sebelumnya. Tapi kalau misalnya ham, itu sedih akan apa yang akan berlalu nanti. Bagaimana ini, bagaimana itu, ham namanya. Ya, ham. Nah, Rasulullah SAW mengalami ham, bukan mengalami huzn. Ham akan apa nanti, bagaimana dengan dakwah ini. Rasulullah SAW tidak merasa begitu sedih tentang kekufuran orang-orang ini, tapi bagaimana Islam kedepannya, itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Kalau misalnya kita nih, misalnya kita, apa yang terjadi di masa lalu dari kekufuran, kesyirikan dan seterusnya di masyarakat, itu tidak perlu kita sedihkan. Tapi yang perlu kita khawatirkan kedepannya ini bagaimana, itu. Itu yang benar. Nah, kata Allah, "Wa man kafara fala yahzunka al-kufru. Ilaina marji'uhum." Kepada kamilah tempat, kepada kamilah, ya, kepada kamilah nanti tempat kembali mereka atau masa kembali mereka. "Fanunabbi'uhum bima 'amilu." Maka kami akan memberikan kepada mereka kabar terhadap tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Iya. Inna Allah alimun bidzati sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di hati. Nah, numatti'uhum qalila. Numatti'uhum, kami berikan kepada mereka kenikmatan sedikit saja. Thumma nattarruhum ila 'adzabin ghalidz. Kemudian kami paksa mereka menuju ke azab yang ghalidz. Nah, sekarang azab ghalidz tersebut hanya Allah yang memilikinya. Yang mana dalam Islam Nabi SAW telah memerintah, telah melarang kita mengazab dengan api. Disebabkan azab tersebut hanya Allah yang berhak melakukannya. Oleh karena itu, azab di akhirat itu dengan nar, jahannam, karena hanya Allah yang berhak melakukannya. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Yaitu ketercocokannya. Ya, enggak ada yang azab yang separah itu. Makanya di dunia tidak ada yang boleh mengazab seseorang dengan api. Karena itu adalah azab yang khusus di akhirat nanti untuk orang-orang kafir, yang hanya Allah lah yang melakukannya. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya. Itu di antara tafsirannya. Kemudian wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengekang atau apa namanya? Iya, mengekang dengan tali seperti kekangan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari nanti. Nah, kemudian kata Al-Mahalli rahimahullah, wa fi qira'atin, dalam suatu qira'ah, bifathi dzali watsa, dengan difathahkan huruf dzal dan juga huruf tsa, yaitu di lafal yu'adzibu dan yuthiqu, difathahkan dza dan tsa-nya, berarti yu'adzabu yuthiqu. Ya, fa yawma idzin la yu'adzabu 'adzabahu ahad, gitu ya. La yuthaqu wathaqahu ahad. Fadhamir 'adzabahu wa wathaqahu lil kafir. Lihat di sini. Kalau yu'adzibu dan yuthiqu, maka 'adzabahu dan wathaqahu dhamirnya kembali ke Allah. Tapi kalau misalnya yu'adzabu dan yuthaqu, maka dhamir dalam 'adzabahu dan wathaqahu, yaitu lil kafir. Fala fa yawma idzin la yu'adzabu 'adzabal kafiri ahadun. La yu'adzabu 'adzabal kafiri ahadun, seperti itu. Wal ma'na, maknanya la yu'adzibu ahadun mithla ta'dzibihi, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. wala yuthiqu mithla ithaqihi, dan tidak ada satu pun yang bisa mengekang seperti pengekangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, al-aminatu wahiyal mu'minah, aminah wahiyal mu'minah, aminah, ya, aminah di sini itu aman dan dia beriman. Ini hanyalah untuk orang-orang yang beriman. Iya. Sehingga tidak ada istirahat di kubur orang yang kafir. Bagaimana dengan orang yang punya iman tapi dia fasik? Dan dia berhak mendapatkan azab kubur karena kefasikannya, dosa-dosanya. Tapi dia memiliki iman. Tapi di sini perlu kita ketahui bahwasanya azab kubur itu mudawim bagi orang kafir. Maksudnya mudawim itu apa? Kontinu, terus menerus tanpa terputus. Dalilnya ayat tentang Fir'aun yang setiap saat ditampakkan kepadanya keburukan neraka. Ditampakkan kepada seseorang keburukan neraka secara penglihatan langsung, itu sudah merupakan azab pedih, ya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang muslim tetapi dia fasik? Na'udzubillah. Dan Allah Ta'ala tidak mengampuni dosanya. Mungkin dia belum bertaubat, ya. Maka ketika dia dikubur, diazab kubur disebabkan amalan-amalan penyebab azab kubur, auzubillah, ya. Tetapi apakah azab tersebut bersifat mudawim atau tidak? Ya. Untuk mukmin muslim yang memiliki kefasikan yang menyebabkan azab kubur, apakah azab kubur tersebut sifatnya kontinu, konstan, seterusnya, selamanya atau tidak? Maka kata para ulama, untuk yang muslim fasik ini masih memiliki posibilitas, ya, ketika dia azab kubur diringankan atau dihilangkan, bisa, dan bisa jadi ada lagi kemudian, dan semua itu tergantung dengan amalannya di masa lalu, yang mungkin amalan tersebut bisa menghapus azab atau bisa juga dengan istighfar orang selain orang yang masih hidup. Bisa juga dengan istighfar orang yang masih hidup. Ya, istighfarnya untuk mayit ini. Bisa. Dari anaknya atau dari muridnya atau dari saudaranya atau dari siapa. Bisa. Bisa karena amalannya satu, mungkin dulu sedekah, kemudian yang mana sedekah itu memadamkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau bisa juga dengan istighfarnya orang setelahnya, ya. Atau amalan-amalan yang tidak terputus seperti anak yang soleh mendoakan padanya, ya, itu bisa mengubah status azab kubur menjadi ringan atau bahkan menghilangkannya semula, ya. Atau ilmu yang diajarkan kepada orang-orang, sampai sebagian salaf ada yang mengatakan, ya, seandainya aku masih punya usia sedikit lagi mau mati, maka hal yang ingin aku lakukan adalah mengajarkan ilmu kepada orang supaya barangkali itu bermanfaat buat kubur dan akhiratnya. Ya, kemudian juga yang ketiga apa? Sudah disebutkan tadi, anak dan ilmu dan sedekah. Ya, sedekah. Iya. Begitu. Nah, jiwa yang tenang hanyalah jiwa yang mukmin. Jiwa yang mukmin. Karena selama hidup dia tenang dengan keimanannya. Orang yang bertawakal beriman kepada Allah itu lebih banyak tenangnya dibandingkan paniknya. Kalaupun dia panik, bukan panik akan dunia, khawatir akan masa depannya di akhirat itu. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak dari kaum muslimin takut miskin, ya, itu menunjukkan rendahnya imannya. Takut miskin, ya, takut miskin. Di antara sikap takut miskin adalah Di antara sikap takut miskin yaitu seorang ayah mewajibkan seluruh anaknya itu harus bergelar. Anaknya misalnya, saya gak mau nerusin studi tapi saya mau dagang, bapaknya gak bolehin, kamu harus punya gelar, karena kalau gak punya gelar nanti susah kedepannya. Masya Allah. Di sini kira-kira yang punya gelar siapa aja? Bukan gelar lapak ya. Iya. Siapa yang LC di sini? Iya. Pak Niman gimana? Iya. Gak ada. Atau sarjana S1 lah minimal. Nah, kalau punya gelar itu tujuannya untuk nyari kerja, ya memang kebanyakan kayak gitu kita sekarang. Pengen jadi magister atau doktor, supaya apa? Supaya nanti aman pekerjaannya. Sebenarnya hal kayak gini ada sisi takut miskin. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya kenapa adanya titel tersebut? Seharusnya pemikirannya adalah supaya makin bermanfaat buat orang. Bukan supaya makin banyak kerjaan atau duit atau apa, bukan. Iya. Salah itu mindsetnya sebenarnya banyak dari orang. Kalau MA atau sampai profesor supaya lebih banyak hartanya, apapun walaupun ilmu dunia, sebenarnya itu salah pemikirannya. Tapi kalau semakin tinggi supaya semakin mudah memberi manfaat pada orang, itu baru niatan bagus seperti itu ya. Nah, banyak orang sekarang takut miskin disebabkan banyak orang sekarang takut miskin dengan format gelar, harus bergelar. Kalau enggak gelar khawatir dia nanti gimana masa depannya, takut dia ya. Atau maaf, harus PNS. Ini termasuk takut miskin. Ya. Kamu enggak boleh nikah sama cowok non PNS, apalagi pedagang. Apalagi pedagang minyak wangi, masyaallah. Buktinya udah 4. Iya. Nyender lagi, ya. Iya, jadi takutnya orang akan kemiskin, bapak-bapak itu takut miskin, anaknya takut ini takut itu ketakutan, nggak tenang gitu. Berarti nggak mutmainah jiwanya. Bilang ke bapak itu, Pak, di dunia aja sampean nggak tenang jiwanya. Gimana kok dikubur? Masya Allah, serem banget. Ya Tuhan nafsul mutmainah, ya, tenang aja. Ya. Dan rata-rata, sejujurnya, wallahu a'lam, mana bukan bermaksud apa-apa. Pedagang itu lebih banyak tenangnya dalam urusan rezeki dibandingkan, maksudnya bakal dapat duit, dibandingkan pegawai, bukan maksud apa-apa. Tapi lebih cepat juga terfitnah dunia. Iya, jadi sama-sama ujiannya ada. Sama aja, ujiannya tetap ada, lebih berat malah kadang-kadang. Begitu, ya. Wahai nafs yang bersifat mutmainnah, itminan. Nah, nafs itu nafs ya muannas, makanya seruannya setelah harfun nida ada ayyatuha ya, an-nafsu, nafs. Kemudian sifat untuk nafs al-mutmainnah. Maka di sini dikatakan oleh para ulama, di antaranya at-tibbi atau ya, di antara ulama Asy'ariyah, beliau berkata, lamma dzakara hala man kanat himmatuhu dunya dzakara hala man itma'annat nafsuhu ila Allah ta'ala fasallama li amrihi wattakala alayhi. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dua ayat sebelumnya ya, atau ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang himmahnya itu dunia. Ya, himmahnya dunia. Udah disebutkan tadi. Dzakara hala man itma'annat nafsuhu ila Allah ta'ala. Maka kemudian Allah ta'ala menyebutkan keadaan orang yang tenang jiwanya menuju Allah. Ya. Maka tadi yang ana sebut dari surat Luqman, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Orang yang betul-betul menghadapkan dirinya hanya kepada Allah, nah itu bakal tenang, itu bakal tenang ya. Dan menenangkan diri menuju Allah itu harus dengan ilmu. Ilmu itu enggak sebanding dengan emosi atau lawannya emosi. Siapa yang dapat masalah kemudian dia kembali kepada Allah, maka dia akan netral emosinya, stabil emosinya. Dan siapa yang tidak kembali kepada Allah, imma dia termakan oleh emosinya, imma dia mendapat pengalihan tapi berupa kelalaian atau maksiat. Pasti gitu. Iya, orang dapat masalah dia nyari maksiat. Ada banyak yang kayak gitu. Dapat masalah refreshing ke Bali misalnya, pantai. Masalah lagi itu nanti nih di akhirat ya. Iya. Memang kerasa tenang. Ya ini talbis syaitan. Kerasa lebih tenang, pelampiasannya seperti itu. Tapi maksiat. Memang kelihatan tenang. Memang emosinya stabil. Tetapi memang begitu syaitan. Kalau orang mungkin enggak bisa di alihkan ke emosi, dialihkan ke maksiat. Iya. Kalau enggak emosi maksiat, ya, itu seolah solusi. Padahal solusinya kembali kepada Allah terlebih dahulu. Sekarang rekan-rekan kita yang enggak sabaran dengan pemimpin penguasa kita, kalau enggak emosi maksiat, imma emosi imma maksiat, atau memblending keduanya, emosi sekaligus melanggar perintah Rasulullah SAW. Ya. Ya seperti itu, enggak menyerahkan perkara kepada Allah dulu. Iya. Enggak mendoakan, coba misalnya. Masuk akal enggak? Orang yang tahajud malam mendoakan Pak Jokowi, mendoakan penguasa negeri ini, tapi siangnya kemudian mencela Pak Jokowi atau paginya langsung mencela. Itu kira-kira ada enggak orang kayak gitu? Makanya kita enggak percaya orang-orang yang mencela penguasa terang-terangan, membeberkan aibnya terang-terangan. Kita enggak kurang percaya mereka betul-betul mendoakan ikhlas untuk pemimpin mereka. Ya. Mana mungkin misalnya anak tadi malam ngedoain antum ya. Misalnya supaya masya Allah, supaya antum makin berilmu, makin beriman dan seterusnya. Tapi pagi harinya anda mencela antum, membeberkan aib antum, menggosipi antum, kira-kira gimana? Ya, enggak relevan kan? Enggak mungkin. Ya. Tapi orang sekarang banyak yang tidak merasa tenang. Di dunia kalau enggak tenang, maka menunjukkan di dunia dia tidak banyak kembali kepada Allah, dan bagaimana akhiratnya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Irji'i ila rabbiki." Yuqalu laha dzalika 'indal maut. Pulanglah kamu ke Tuhanmu, ke Rabbmu. Dikatakan seperti itu ketika maut. Ai irji'i, nah di sini, lihat di sini. Irji'i ila amrihi wa iradatihi. Pulanglah kamu ke amrihi. Amr di sini bisa makna perintah atau apa namanya? Amr artinya apa? Selain perintah, amr, keadaan, urusan, perkara, hal, wa iradati dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ta'wil. Irji'i ila rabbiki tidak perlu ditafsirkan seperti ini ya. Alas, pulanglah engkau ke Rabbmu, udah. Malah lebih sulit kalau misalnya pulanglah engkau ke kehendak Rabbmu. Malah bingung kita mikirin maksudnya apa itu ya. Nah begini, ini yang tafsiran ini tidak perlu ya. Begitu ya. Makanya di tradisi kita telah berpulang ke rahmatullah. Nah, itu. Apa artinya itu? Telah berpulang ke rahmatullah. Itu lagi berpulang ke mana? Lagi baca. Masya Allah, masya Allah. rahimakallah. Iya, ana udah susun duluan. Makanya tabayun, ya, makanya tabayun. Antum jangan deket-deket Pak Kasman. Iya, ini oh ini satu geng ini, masya Allah bertiga ini Pak Anwar. Wah, ini antum dekat dengan orang yang enggak jauh seperti antum, dan masya Allah. Irji'i ila amrihi wa yarud. Nah, sekarang nah di sini kita telah berpulang ke rahmatullah. Gimana tuh? Apa makna dari kalimat telah berpulang ke rahmatullah? Ya. Kenapa enggak disebut telah berpulang ke Allah? Karena mungkin bagi kebiasaan kita, karena udah biasa ngomong kayak gitu, jadi tabu berpulang ke Allah. Kembali ke Allah. Loh. Itu aneh kan ini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang kepada Allah. Wih, ngawur, berpulang ke rahmatullah, berpulang kepada Allah. Saking apa? Kebiasaan. Kalau ditanya berpulang ke rahmatullah artinya apa? Bingung orang menjawab. Maksudnya berpulang ke rahmatullah. Ada rahmat Allah terus pulang ke rahmat Allah itu. Bingung juga. Sebenarnya asalnya dari sini. Kenapa? Kalau dikatakan berpulang ke Allah langsung, itu berarti menunjukkan Allah itu bertempat. Berarti punya tujuan. Allah itu ketuju kepada Allah tempat. Enggak bisa. Gitu kan? Tapi di sini irji'i ila amrihi wa iradatihi. Nah, maka bukan kepada Allahnya langsung, tetapi kepada iradah Allah. Kepada iradah Allah, ya. Begitu. Atau kepada rahmat Allah. Begitu. Memang di kita, tradisi kita enggak ada masalah kan dengan itu kan? Atau itu kalau kalimat itu memang berasal dari takwilan, ya. Atau mungkin maksudnya berpulang ke rahmatullah adalah rahimahullah. Kalau memang itu maksudnya, itu enggak masalah. Kalau memang itu maksudnya itu mendoakan semoga almarhum ini dapat rahmat, maka itu enggak masalah. Dengan lafal tradisional kita enggak masalah. Sebagaimana lafal almarhum itu pun sebenarnya kalau dimaknai almarhum ini yaitu semoga Allah rahmati dia, enggak masalah. Enggak masalah. Almarhum fulan. Lagi pula setahu ana orang-orang kita ini menyebut fulan ini almarhum itu apa, ada di situ istinas atau talatuf dalam hati untuk mendoakan orang yang wafat ini, bukan bermaksud mentahqiq dia mendapatkan rahmat, ya enggak? Almarhum, antum pernah melihat almarhum enggak? Gitu. Atau mungkin almarhum di sini hanya gelar, ya. Gelar ALM, ya. Pengganti LCMA, doktor sama prof ALM. Iya. Dan gelarnya di awal, ya. Seperti prof dan doktor, gelarnya di awal. ALM gitu. Bukan alama, ya, almarhum, ya. Nah, lafal almarhum ini memang sebagian ulama mempermasalahkannya. Dan sebagian ulama mengatakan, Syaikh Utsaimin bilang min babit tawassu', untuk bab perluasan makna maka almarhum boleh. Bab perluasan makna almarhum boleh. Nah, tapi lebih baik memang rahimahullah. Kalau misalnya almarhum kita bilang enggak boleh almarhum. Kenapa almarhum enggak boleh? Karena itu sama dengan mentahqiq, yaitu mentahqiq apa artinya? Memastikan dia dirahmatikan, kita enggak tahu dia dirahmati apa diazab, kita enggak tahu. Kita hanya boleh berdoa dengan misal lafal rahimahullah. Nah, sebenarnya ini tuh kembali kepada tinjauan uruf atau kebiasaan kita. Kalau almarhum itu adalah kalta atau istilah doa, maka kembali itu maknanya doa, bukan tahqiq. Maknanya doa, bukan tahqiq. Coba, menurut antum, perasaan antum, orang kalau bilang almarhum, apakah berarti dia merasa tahu atau memberitahu kita bahwa dia sedang dirahmati? Enggak kan? Enggak. Ini kita taksil lagi nih hal seperti ini. Enggak bisa langsung kita ingkari atau gimana. Kemudian coba kita lihat lafal rahimahullah pakai fi'il apa? Fi'il madhi. Dan fi'il madhi itu kalau enggak untuk masa lampau, kalau enggak untuk mentahqiq. Sesuatu telah terjadi, pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, pasti terjadi, ya kan? Tetapi ketika sudah terbiasa di kalangan Arab mengatakan rahimahullah, maknanya bukan maknanya dia telah dirahmati oleh Allah, berarti dia telah betul-betul diberi rahmat. Enggak mentahqiq, bukan, doa. Kenapa dimaknai doa? Karena itu menjadi hakikat urfiahnya. Urfnya. Huruf itu kata rahimahullah bukan artinya dia telah dirahmati Allah, bukan, tapi semoga Allah merahmatinya. Lah, itu juga salah kalau misalnya kita bilang rahimahullah. Jangan bilang rahimahullah, itu fi'il madhi. Fi'il madhi berarti untuk masa lampau atau mentahqiq sesuatu. Berarti enggak boleh pakai fi'il madhi. Terus pakai apa dong? La'allallaha yarhamuhum gitu. Karena la'alla ini ada taroji, berarti taroji itu untuk semoga doa. Enggak aja gitu juga. Rahimahullah urufnya untuk doa bisa. Pun untuk almarhum kalau diingatkan doa enggak masalah. Gitu ya. Itu. Ya. Taib. Kembali ke rahmat Allah ya. Nyambungnya jauh-jauh enggak apa-apa lah. Radiyatan mardiyah. Radiyah bithawab. Di sini radiyah siapa yang ridho? Yaitu jiwa tersebut. Ridho dengan thawab. Mardiyah diridhoi. Jiwa tersebut diridhoi. Indallahi bi'amalika. Mardiyah indallahi. Di sisi Allah. Diridhoi di sisi Allah. Tapi ingat ya, asy'ariyah itu mereka menafikan sifat ridho pada Allah. Itu yang perlu diingat. Nah, di sini maka tidak ditafsirkan Allah yang meridhoi, tapi diridhoi di sisi Allah. Ya. Lafal atau sifat ridho dalam mazhab asy'ariyah itu dikembalikan kepada sifat iradah. Ya, dikembalikan pada sifat iradah. Dalam mazhab asy'ariyah. Ya, lafal ridho, lafal ghadab dan semisalnya dikembalikan kepada iradah. Indallahi bi'amalika. Ya, mardiyatan indallahi bi'amalika, dengan sebab amalanmu. Bi'amaliki, ya, bi'amaliki, dengan sebab amalmu wahai jiwa. Ai jami'atun bainal wasfaini, jami'atan bainal wasfaini wa huma halan. Yaitu jiwa ini menjamak ya antara dua sifat, dan kedua sifat tersebut menjadi dua keadaan hal, radiyah dan mardiyah. Wa yuqalu laha fil qiyamah, wa yuqalu laha fil qiyamah, dikatakan kepada jiwa tersebut pada hari kiamat, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi, maka masuklah kamu wahai jiwa fi jumlata, fi jumlati ibadi. Jumlah di sini kumpulan ibadi as-salihin. Masuklah kamu ke sekumpulan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati ma'ahum, dan masuklah kamu ke jannahku bersama mereka. Nah, di sini fadkhuli fi ibadi ada dua tafsiran sebenarnya. Ya, ada dua tafsiran. Ya. Kalau udkhuli, kalau misalnya ya ayatuh nafs, nafs, nafs itu bisa bermakna zat, bisa bermakna ruh. Kalau nafs di sini maknanya zat, maka udkhuli fi jumlati ibadi, maka itu tafsirnya jumlati, yaitu zat jiwa ini, zatnya masuk ke segerombolan hamba-hamba Allah yang soleh untuk masuk surga. Paham enggak di sini? Jadi ada enggak zat hamba-hamba Allah yang soleh banyak. Wahai hamba yang soleh, wahai zat hamba yang soleh, masuk, masuk ke segerombolan itu. Tapi ada yang mengatakan nafs bisa bermakna ruh. Sebenarnya nafs memang bisa bermakna ruh, bisa bermakna zat, ya, bisa bermakna ruh, bisa bermakna zat, ya, nafs. Kalau bermakna zat, berarti zat yang seolah-olah konkret, ya. Kalau nafs di sini ya, yaitu nafsul mutmainnah, nafs di sini dimaknai ruh. Maka fadkhuli fi ibadi maknanya wahai ruh, masuklah kamu ke jasad hamba-hambaku, gitu. Kembali ke jasad hamba-hambaku. Ya, maka kalimat fadkhuli fi ibadi ini seolah-olah itu ada pada hari kebangkitan, ya, masuk ke jasad hamba-hambaku dan bangkitlah kamu, kemudian masuklah ke surga, gitu. Wallahu a'lam. Itu tafsiran ulama seperti itu. Tapi tidak perlu direpotkan dengan rincian seperti itu, ya. Ini yang penting kita tazkiyatun nufus saja dengan ayat-ayat ini. Wadkhuli jannati ma'ahum, dan masuklah ke surgaku bersama dengan mereka. Ya, begitu. Ma'ahum ay ma'as salihin, ma'a ibadiyas salihin. Baik, cukup sampai situ insyaallah untuk tafsir jalan lain. Kita lanjut syarah al-Waraqat.